Mitra Bisnis, salah satu beban dalam rencana kerja pemerintah tahun depan adalah masalah anggaran subsidi untuk BBM yang masih besar dan bahkan naik drastis 40% dibanding tahun ini. Hal ini membuat anggaran untuk pos lain yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi sangat terbatas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom senior, Jisman Simanjuntak. Pak Jisman, apa komentar Anda? Ya, era PBN-nya kan sudah diumumkan dan tidak ada rencana pemotongan subsidi secara besar-besaran. Kan? Jadi untuk tahun depan, tampaknya bukan sudah terlambat ya. Kecuali mungkin harga minyak mengalami kenaikan yang luar biasa, sehingga pemerintah punya sense of urgency yang sangat tinggi untuk memotong subsidi. Tapi saya memperkirakan harga minyak bumi tahun depan tidak akan jauh naik dibanding yang sekarang. Kondisi ekonomi dunia yang lemah. Basically, yang paling mungkin untuk tahun depan adalah status quo dalam hal subsidi BBM. Kalau yang Anda tanya adalah mestinya bagaimana, ya banyak pilihan yang patut dipertimbangkan. Menurut saya, sumber negara yang terbatas perlu dipusatkan pada subsidi pemupukan modal. Jadi bukan subsidi konsumsi hari ini. Kalau subsidi kita yang sekarang kan itu sangat terpusat pada current consumption subsidies. Oh, mestinya yang perlu didukung menurut saya habis-habisan adalah pemupukan modal manusia, terutama pendidikan. Dan dalam pendidikan menurut saya science and engineering dan kesehatan. Lalu menurut Bapak, kemana harusnya anggaran belanja negara terkonsentrasi untuk saat ini? Iya, dari dulu kita sudah tahu itu apa yang disebut ruang gerak fiskal pemerintah ini kan sangat terbatas karena subsidi yang sangat besar, yaitu subsidi untuk current consumption. Saya menduga tidak banyak lagi yang bisa dilakukan kalau itu menyangkut 2013 karena era PBN-nya kan sudah diajukan. DPR menurut saya juga tidak akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap apa yang direncanakan pemerintah. Karena menyusun budget itu bukan pekerjaan gampang. Lalu kalau bicara mengenai APBN secara keseluruhan, seperti apa pengalokasian APBN yang ideal itu, Pak? Ya, menurut saya sih, kalau untuk 2000, saya menduga antara sekarang dan 2014, tidak banyak yang akan terjadi. Tapi yang patut dipertimbangkan adalah 2015 ke sana, karena kita akan mempunyai pemerintah yang baru. Nah, kalau itu yang dibicarakan, saya sudah mengatakan tadi, penerimaan pajak itu mestinya tidak dipakai untuk subsidi konsumsi hari ini, tapi untuk pemupukan modal, ya, capital expenditure, terutama modal manusia. Nah, dalam modal manusia termasuk pendidikan. Demikian ekonom senior Jisman Simanjuntak. Saya Wendy Lim.